pejamkan kedua mataku. Ku mengetuk pintu maafmu. Ku sadari semua salah dosaku. Menangisku dalam sujudku, rinduku menyebut namamu. Ya Allah Tuhanku, ampuni aku. Kau yang maha mengerti risalah hatiku. Ya Allahu ya Rabbi, ampuni aku. Memujamu sepanjang waktu. Beriku kesempatan untuk kembali di sisa akhir waktu hidupku. Aku bersujud memohon ridomu. Bagai buih di lautan, terhempas tersapu gelombang. Ya Allah terangi dengan cahayamu. Kau yang maha mengerti risalah hatiku. Ya Allahu ya Rabbi, ampuni aku. Memujamu sepanjang waktu. Beriku kesempatan untuk kembali di sisa akhir waktu hidupku. Aku bersujud memohon ridomu. Aku memujamu.